السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين وحاضرات رحمكم الله، kesempatan kali ini insyaallah juga kesempatan yang akan datang, setelah ana lihat ana ingin menyampaikan materi tentang tafsir dari tiga surat penting di dalam Al-Qur'an yang seringkali menjadi benteng dan tameng bagi kaum muslimin dari godaan syaitan, dari godaan syaitan yang membisik-bisikkan keburukan, keraguan, kesyubhatan dan lain-lain kepada hati manusia. Tiga surat tersebut ada pada Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Tiga surat ini seringkali disunahkan untuk dibaca bersamaan. Kesunahan tersebut datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana yang nanti akan kita pelajari di dalam keutamaan-keutamaan surat-surat ini, ya. Kemudian surat ini pun dibaca di zikir pagi dan petang, selain dibaca di sebelum tidur dan bangun tidur dan lain-lain, ya. Dan betapa pentingnya surat ini dan makna-makna yang indah yang berkaitan dengan tauhid seorang hamba, tauhid rububiyah seorang hamba, banyak dijelaskan di ayat ini, ya. Juga tauhid uluhiyah dan al-asma wa-sifat terkait di dalam tiga surat tersebut. Maka pertemuan ini juga pertemuan yang akan datang, insyaallah ana mau bawakan tafsir tentang surat ini, Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain artinya dua tameng tersebut, maksudnya Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas, ya. Baik, bismillah. Surah Al-Ikhlas yang pertama, ya, dia makkiyah, surah yang sifatnya makkiyah. Jadi di dalam surat-surat di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi makkiyah dan madaniyah, sebagaimana kita maklumi. Sebagian orang menyangka bahwa saya makkiyah yang turun di Mekah, madaniyah yang turun di Madinah, dan itu kekeliruan besar, ya, itu kekeliruan besar. Jadi makkiyah dan madaniyah, perbedaan yang tepat adalah pasca dan prahijrah. Apabila surat tersebut turun prahijrah, maka dikatakanlah surat itu makkiyah. Apabila surat tersebut turun pasca hijrah, maka disebut madaniyah. Baik Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah dapat suratnya, atau mungkin ketika kembali ke Mekah menaklukkan Mekah, ya kan? Kemudian turun surat di situ, maka masukkan ke dalam madaniyah, dikarenakan turunnya pasca hijrah itu. Jadi patokannya adalah di waktu hijrah, pra dan pasca. Itu makkiyah dan madaniyah. Jadi misalnya Nabi udah hijrah lagi, ya, waktu surat turunnya di Bogor kali, tidaklah menjadi Bogoriyah, tapi tetaplah surat tersebut menjadi Madaniyah, karena kan dia turun pasca hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atha rajulan 'ala Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan ke satu tempat biasa penaklukan perluasan wilayah Islam. Dan menjadikan seseorang sebagai pemimpin pasukan tersebut. Ini kewajiban adanya pemimpin di antara kelompok yang sedang melakukan perjalanan. Pokoknya mesti ada selalu pemimpin, ya. Kalau jangan bertiga pilih satu, jangan berempat pilih satu. Ya, mesti ada seorang pemimpin yang di situ terjadi maslahat dan terhindarkan banyak yang mudharat dengan adanya kepemimpinan demikian, ya, pemimpin perjalanan yang nanti dia mengimami salat dan lain-lain. Nah, dalam pasukan itu dijadikanlah seorang pemimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasukan yang diutus Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kana yaqra' li ashabihi fi salatihi fayaqimu bi qul huwallahu ahad. Setiap dia salat, selalu saja dia tutup dengan qul huwallahu ahad di rakaat terakhir. Selalu saja dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Selalu demikian. Ya. Entah dia setelah Al-Fatihah langsung qul huwallahu ahad atau mungkin habis Al-Fatihah baca surat apa dulu terus qul huwallahu ahad. Pokoknya selalu ditutup salatnya dengan qul huwallahu ahad. Selalu demikian. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dia pulang, mereka pada pulang yakni ke pusat, ke kampung ke Madinah, ya. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika diadukan hal tersebut kepada Rasul, ya Rasul, dia ini saban salat bacanya qul huwallahu ahad mulu akhirnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diadukan hal demikian, Rasul berkata, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik?" Tanya kepadanya, "Kenapa dia melakukan itu terus? Kenapa dia selalu melakukan?" Tanyakan kepadanya, "Mengapa dia selalu melakukan itu?" Akhirnya ditanyakanlah kepadanya, "Ya fulan, mengapa kau selalu membaca qul huwallahu ahad dan menutup salatmu dengan qul huwallahu ahad?" Kemudian dia menjawab, "Li'annaha sifatur rahman." Karena di situ terdapat di pada qul huwallahu ahad ini sifat dari Yang Maha Pengasih, karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Di mana Allah adalah apa aja sifat Allah di situ? Allah ahad, Allah samad, Allah lam yalid, Allah lam yulad. Ya, Allah lam yakun lahu kufuwan. Itu sifatnya dari Sang Rahman. Itu sifat-sifat Sang Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan betapa aku cinta untuk selalu menyebut sifat-sifat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pengasih tersebut. Diadukanlah kepada Rasul jawabannya, ya Rasul, dia melakukan itu karena begitu katanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, apa? Akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pun mencintainya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pun mencintainya. Karena kan dia sering cinta membaca qul huwallahu ahad. Ya. Dikarenakan dia memahami maknanya dan dia mencintai apa yang ada di dalam qul huwallahu ahad tersebut, akhirnya dia baca itu terus habis sholat. Ya. Ini mah karena dia paham maknanya, bukan karena dia enggak hafal surat yang lain. Awas, beda sama kita. Kita mah baca itu mulu, romana pengen buru-buru dan cepat. Kulhu aja tat, dan cepat kulhu. Iya kan? Biar cepat kelar urusannya. Terus kalau yang lain kagak hafal, terus terus baca sabihin. Lah keder. Ya. Iya kan? Beda cerita. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya ada seseorang yang mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, atau mungkin al-ikhlas diulang-ulang, al-ikhlas berkali-kali. Ya. Falamma asbah ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik. Akhirnya ketika subuh, ya, ketika pagi hari, didatangkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diadukan, ya Rasulullah, dia noh buat qul huwallahu ahad sering-sering. Diulang-ulang qul huwallahu ahad. Yani berkali-kali dia membaca qul huwallahu ahad. Wa ka'anna ar-rajul yataqalluha, seolah-olah yang mengadukan nih meremehkan amalan tersebut. Yani menyalahkan, bahkan meremehkan amalan tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam demi mendengar aduan demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sekali ini sama seperti kita baca sepertiga Al-Qur'an. Kalau kita baca tiga kali surat Al-Ikhlas, khatam Qur'an. Lah iya, iya, begitu. Makanya dianjurkan baca Al-Ikhlas tiga kali, hitungannya khatam Qur'an pelan. Ya. Terus Ramadan gak mau baca surat lain, gak begitu, baca semua. Ini mah ngomong fadilah. Ya. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, masih dari Imam Bukhari rahimahullah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ayajazu ahadukum ayqra'a kulla lailatin atau ayqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin?" Apakah kalian kuat untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Yani sepertiga Al-Quran, Al-Quran satu dibagi tiga, nah kelar satu malam. Kuat gak satu malam baca sepertiga Al-Quran? Kemudian para sahabat merasa berat dan mereka berkata, siapa yang mampu ya Rasul? Yani dengan keletihannya di pagi hari dan lain-lain, mereka gak mampu melakukan, katanya. Ya, pada mengulur. Kemudian Nabi SAW berkata, Allahul Wahidus Samad thulutsul Qur'an. Allah Al-Wahid As-Samad, maksudnya surat Qul Huwallahu Ahad itu, ya, itu thulutsul Qur'an, itu sepertiga Al-Qur'an. Maka dari situ baca itu aja kalau mau baca sepertiga Al-Qur'an. Syuk. Ya. Yani dirangkum, dirangkum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diringkas amalan tersebut biar lebih mudah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata di hadis lain, ya. Fa inna Allah jazza al-Qur'ana thalatha ajza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Qur'an ke dalam tiga bagian. Okay. Allah membagi Al-Qur'an ke dalam tiga bagian. Faqul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad adalah thulutsul Qur'an, sepertiganya. Sepertiganya ada pada qul huwallahu ahad, ya. Begitu juga diriwayatkan dari Mu'adz ibn Abdullah ibn Habib dari ayahnya radhiyallahu anhum ajma'in, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ya, pada para sahabat dan ayahnya Mu'adz bin Abdullah ini, dia berkata, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatan takfika kulla yawm marratain." Bacalah qul huwallahu ahad dan mu'awwidhataini, mu'awwidhataini dua surat tameng, dua surat yang sebagai tameng, maksudnya al-falaq dan an-nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, itu mu'awwidhatain, ya. Al-ikhlas qul huwallahu ahad dan mu'awwidhataini, ya. Hina tumsi wa hina tusbihu thalatan, ketika kalian hendak masuk sore, okay, atau masuk pagi, thalatan, masing-masing tiga kali, ya. Tasfika kulla yawm marratain. Itu cukup di wudu waktu itu bagi kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Cukup bagi kalian untuk membentengi diri kalian seharian dua kali itu waktu itu. Maksudnya dibaca, disunahkan untuk dibaca tiga kali setiap surat pada zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi yang dibaca subuh dan zikir petang yang dibaca ba'da asar. Ya. Itu cukup untuk kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari juga di kitab At-Tibb An-Nabawi. Okay. Dari Sahih Bukhari kan ada bab tibb nabawi, kitab tibb nabawi, pengobatan cara Nabi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kalau dia naik ke tempat tidur di malam hari mau tidur, dia baca Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Di tangannya dia telengkupkan tangannya, kemudian dia baca Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Kemudian yanfukhu fi, kemudian ditiup. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya sekena, mulai dari kepala dan muka, terus diusapin tiga kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasiyub, terus diusapin dan lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasiyub, terus diusap kepala, muka, badan, tangan, sekenanya aja, ya. Dan begitu juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syataka, kalau lagi meriam demam, dia melakukan hal itu juga. Dia melakukan hal itu juga. Bahkan diriwayatkan ketika waktu-waktu detik-detik meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sihri wa nahri, di antara dagu dan dadaku, ya. Ini nempel di sini, tiduran di sini Nabi nyender, ya, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nyender di sini Nabi. Itu ketika sakit luar biasa, akhirnya Ummul Mukminin Aisyah karena tahu kebiasaan Nabi demikian, diambil tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada keberkahan pada tangannya, ya. Kemudian dibacakan oleh Ummul Mukminin Aisyah Muawwidzat dan Al-Ikhlas. Kemudian diusapkan tangan Nabi sendiri, diusapkan oleh Aisyah kepada badannya sendiri. Ya. Itu salah satu ruqyah syar'iyyah. Ya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian masuk ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang ahad, yang maha esa. Allah yang maha esa, yang dimana tiada pembanding baginya, tiada sekutu baginya, tiada rival baginya, dan tiada juga yang menyerupainya. Tidak. Ya. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. Dan kata ahad tidak dimutlakkan kepada seseorang, kepada seorang pun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha tersendiri, yang maha sempurna dengan kesendiriannya. Ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Maksudnya adalah apa? Sebagian ulama berkata, alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu fi hawaijihim, yang dimana seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya itu terarah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sang Allah, sang Rabb satu-satunya. Seluruh makhluk kebutuhannya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya dari kata Allahus Samad. semua kebutuhannya sebenarnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an wa karhan, baik dia terima, baik dia imani ataupun dia tidak imani Allah, sebenarnya dia tidak bisa melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah dia membutuhkan Allah dengan segala nikmat. Ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Maknanya adalah laisa lahu walad wa la walid wa la sahibah, yang dimana sudah difahami bahwa dia tidak memiliki anak, tidak membuat anak. Tidak juga dia memiliki walid, memiliki orang tua, tidak. Tidak juga dia memiliki pendamping yang dengan itu seseorang memproduksi anak, tidak juga. Dia tersendiri. Allah Subhanahu wa taala munfarid, ahad, tersendiri. Ya. Tidak ada hal yang demikian padanya. Dia tidak membutuhkan hal-hal yang demikian. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci dia dari hal-hal demikian. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini penegasan setelah lam yalid wa lam yulad. Tidak dia dilahirkan, tidak juga dia melahirkan, tidak dia melahirkan, tidak juga dia melahirkan, tidak juga dia memiliki kufu. Kufu ini seseorang yang mendampinginya. Tidak. Yani dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, dia juga tidak membutuhkan pendamping. Ya. Yani beranak, diperanak atau pendamping, ini hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hal-hal tersebut dengan segala kesempurnaannya. Ya. Dan juga dikatakan bahwasanya dia adalah pemilik segala sesuatu dan penciptanya. Maka dari situ, bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa menyamainya, menjadi pendampingnya, padahal segala hal selainnya adalah ciptaannya. Sesuatu yang menjadi pendamping dari sesuatu itu berangkat dari produk yang sama. Enggak? Tidak mungkin sesuatu menciptakan sesuatu yang serupa dengannya. Tidak. Ya. Wallahu a'lam. Makna dari kufuan ahad di sini penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takkan pernah menciptakan sesuatu yang sesuai dengannya, yang sama dengannya, yang dapat menyaingi. La, wallahu a'lam. Ya. Itu bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan lain-lain tentang betapa kurang ajarnya manusia. Betapa kufurnya manusia ketika apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan segala apa yang dia berikan kepada manusia. Dari tiada diadakan, dipenuhi kebutuhannya, diturunkannya lah air karena tubuhnya membutuhkan air, diturunkannya lah air dari langit, ditumbuhkannya lah ketumbuhan di bumi, dijadikanlah hewan-hewan dan lain-lain, dijadikanlah udara di bumi, semua ini demi kebutuhan manusia. Namun setelah semua ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya, maka apakah manusia membalasnya dengan mempersekutukannya dengan hal lain? Maka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekurang ajaran terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran terbesar, maksiat terbesar yang dilakukan oleh cucu anak cucu Adam alaihi salam adalah di mana dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, memberikan sifat-sifat yang tidak layak baginya, padahal dialah yang menghidupkan kita dan memberikan kita rezeki. Di dalam Sahih Bukhari rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La ahad asbaru ala adhan sami'ahu min Allah." Tidak ada lagi yang lebih sabar daripada sebuah kata yang menyakitkan yang dia dengar kecuali Allah. yakni yang paling sabar mendengar kata yang sangat menyakitkan bagi dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Yaitu apa? Betapa kurang ajarnya mereka menjadikan bagi Allah seorang anak, yakni mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, padahal Allah lah yang memberikan mereka rizki, Allah lah yang memberikan mereka keselamatan, keamanan dan lain. Namun begitu kurang ajarnya mereka mengatakan hal yang dusta dan penghinaan terhadap Allah, bahwasanya Allah membuat anak, menjadikan anak. Waliyadu billah. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dia berkata bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Sungguh cucu anak cucu Adam telah mendustaiku, padahal tidak pantas dia melakukan itu. Wasyatamani wa lam yakun lahu dzalik, dan sungguh dia telah menghinaku, mencaciku wa lam yakun lahu dzalik, padahal dia tak pantas melakukan itu. Amma takdzibuhu iyaya, adapun kedustaan mereka atasku adalah di mana mereka berkata, layu'idani kama bada'ani, di mana mereka berkata bahwa aku tidak mampu mengembalikan mereka sebagaimana menciptakan mereka awal kali. Yani orang-orang kafir, mereka menafikan adanya hari kebangkitan. Buat mereka itu tidak mungkin dan mustahil. Ya, padahal Allah berkata, walaita awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati, padahal tidaklah menciptakan pertama kali lebih sulit daripada hanya mengembalikannya. Yani Allah Subhanahu wa taala mau berkata begini loh, kalau senter mati mungkin gampangan mana ngeganti baterainya atau bikin senter dari awal? Sekarang bikin senter dari awal aja Allah bisa, apalagi cuma ganti baterai, begitu. Kok bisa-bisanya mereka berkata bahwasanya aku tidak mampu, tidak bisa mengembalikan mereka, padahal dulu menciptakan awal itu jauh lebih susah bagiku. Itu aja aku bisa, apalagi cuma mengembalikan setelah sebelumnya ada, gitu loh. Ya? Nanti Allah kembalikan manusia dan seluruh makhluk dari ajbadzamb, satu posisi titik tulang di ekor, dekat tulang ekor. Itu utuh, enggak bakalan hancur. Kullu bani Adam yabla illa ajbadzamb. Semua tubuh anak cucu Adam ini hancur, kecuali satu tulang itu yang ada di ujung pangkal ekor. Di mana posisinya sebelah itu, dia tanya orang-orang biolog. Minhu khuliq, darinya dia diciptakan. Wa minhu yurjak, dan darinya nanti dia kembali dirakit. Itu enggak hancur. Ala marril usur, yani berapa abad pun lewat tidak akan hancur. Ajbadzam namanya. Ya. Nah, dustanya mereka atasku yang sesungguhnya mereka tak pantas melakukannya adalah di mana mereka berani berkata bahwa aku tak mungkin mengembalikan mereka, membangkitkan mereka. Ya. Padahal menciptakan awal kali dulu lebih susah bagiku. Menciptakan saja aku bisa, apalagi mengembalikan doang setelah sebelumnya ada, kemudian mati, mengembalikan. Karena kaum musyrikin terlepas dari tauhid rububiyah yang ada pada mereka, mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi dan lain-lain. Namun mereka tidak meyakini adanya hari ba'ats, adanya hari kebangkitan, itu mereka enggak percaya. Buat mereka masa manusia sudah hancur terus dibalikin. Itu mereka enggak percaya. Ya, kaum musyrikin Mekah. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun cacian mereka kepadaku, dan padahal mereka tak pantas mencaciku. Bentuk cacian mereka kepadaku adalah di mana mereka berkata, ittakhadallahu waladan, aku membuat anak, aku menjadikan seorang anak. Wa ana al-ahadus samad, padahal aku adalah yang Maha Esa, yang termaha tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidaklah aku dilahirkan, tidak juga aku melahirkan. Wa lam yakun li kufuwan ahad, dan tidaklah aku memiliki seorang pendamping pun, seorang pesan itu. Jadi bentuk cacian manusia kepada Allah, bentuk makian manusia kepada Allah adalah ketika seorang manusia berkata bahwasanya Allah memiliki anak, maka itu hinaan untuk Allah Subhanahu wa taala, cacian makian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tafsir dari surah Al-Ikhlas. Ya. Kemudian masuk ke surah selanjutnya, yaitu Al-Falaq. Al-Falaq. Al-Falaq juga surat yang sifatnya pendek, tapi dia bukan makkiyah. Dia madaniyah. Dia madaniyah, yakni diturunkan apa? Tafsir itu ya, madaniyah. Kalaupun pendek, ini surat madaniyah. Tapi biasa ulama mengikhtilaf, sebagian ada yang bilang makkiyah dan lain-lain, ya. Falaq. Falaq artinya apa? Falaq artinya ilmu falak. Apa artinya? Ya? Jadi kalau di bus tu ada yang bawa pisau, begitu mana? Sini. Itu di falak itu. Ilmu falak, ilmu astronomi. Ya, al-falak bintang. Diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila lam yura mithluhunna qattu. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Apakah kalian tahu pada malam ini telah diturunkan sebuah ayat yang agung yang tidak pernah ada sebelumnya ayat seagung ini sebelumnya. Ya kan? Itu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian juga masih dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, di mana Nabi saw mengajarkan kepadanya, kepada Uqbah ibnu Amir, "Iqra bihima kullama nimt wa kullama kumt." Bacalah dua surat itu. Bacalah dua surat itu, yakni Al-Falaq dan An-Nahl. Ketika setiap kau mau tidur dan setiap kau bangun tidur, tuh setiap kau mau tidur dan setiap kau bangun tidur, ya itu zikir yang disyariatkan berarti. Nah, mau tidur nah, apa aja berarti? Ayat kursi, kursi, afwan, bukan kursi, kursi, ya. Kemudian apa namanya, mu'awwidzat dan al-ikhlas, mau tidur sambil ditiupkan, diusap-usap, atau enggak misalnya malas mau baca doang, baca enggak apa-apa, ya. Kemudian sama wirid ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Adapun bismika Allahumma ahya wa bismika amut lemah, ya. Yang tepat adalah bismika Allahumma amutu wa ahya, ya. Begitu juga masih dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, ya, di dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu, Uqbah berkata radhiyallahu anhu, "Amarani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra' bihima dubur kulli shalah." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca dua surat itu setiap habis salat. Setiap habis salat. So, jadi termasuk wirid-wirid yang setelah salat adalah itu tadi, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidzah, Mu'awwidzatain, ya. Kemudian Kemudian juga ada pada hadis Aisyah tadi, termasuk dia sebagai pelindung dan dibaca sebelum tidur, ya kan? Begitupun Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, ketika demam meriang, Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat-surat itu, meniupkan ke tangannya dan mengusapkan ke tubuhnya sekenanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Itulah Rabb. Jadi kalau Rabb lagi berbicara pekerjaannya, yakni Tuhan yang dengan segala apa yang hanya Dia yang mengerjakan, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang menjadikan siang, Dia yang menggantikan siang dengan malam, Dia yang memberikan rizki, Dia yang lagi bicara Allah dengan segala pekerjaannya dan hanya Dia yang melakukannya, maka itu berbicara tentang Allah sebagai Rabb. Makanya hal tersebut digolongkan ke dalam tauhid rububiyyah. Adapun berbicara tentang Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah dan tidak boleh menyembah zat yang lain, maka itu berbicara tentang Allah. Tuh. Jadi kapan Allah, kapan Rabb, begitu ya. Berbicara tentang Tuhan yang dengan segala pekerjaannya, kewajibannya, dan hanya Dia yang mampu dan bisa melakukannya, itu berbicara tentang Tuhan sebagai Rabb. Okay? Tapi berbicara tentang Tuhan sebagai satu-satunya zat yang disembah, yang boleh dan benar dan wajib untuk disembah, yang dimana wajib juga menafikan sesembahan-sesembahan lain-lainnya, itu berbicara tentang Allah. Makanya disebut Tauhid Uluhiyah sebelah situ. Nah ini berbicara tentang Allah sebagai Rabb. Qul a'udhu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb, yani pengurus, pengatur al-falaq, bintang-bintang, ya? Termasuk muka bumi. Bumi ini bintang, termasuk bintang diantara bintang, ya? Pengatur alam semesta, ya? Min syarri ma khalaq, aku berlindung dari apa? Dari segala keburukan ciptaannya. Kenapa? Segala hal yang terjadi di muka bumi itu dari Allah Subhanahu wa taala, mau yang baik dan yang buruk. Iya kan? Maka dari situ mintalah perlindungan kepada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Menciptakan, Maha Menciptakan kebaikan dan keburukan. Toh keburukan pun datang darinya. Siapa yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala? Iya kan? Mintalah perlindungan dari, yakni kita, Tuhannya setan yang menggoda kita, iblis yang menggoda kita, Tuhan mereka, Robnya mereka yang menciptakan mereka, memberikan mereka rezeki, adalah Robnya kita juga, Tuhannya kita juga. Maka dari situ, untuk cara efektif melindungi diri dari godaan setan adalah dengan meminta perlindungan kepada Tuhannya setan, daripada meminta kepada setan untuk tidak menggoda kita. Manusia ini kan seringkali melawan sihir dengan sihir. Sihir dari jin, dari setan. Kenapa enggak minta sama Tuhannya jin, Tuhannya setan, Tuhannya kita juga? Ke situ minta perlindungannya, kenapa kayak lain? Iya kan? Ini diungkapkan oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Fudail Ibn Iyad imam yang terkenal dengan kesuhudan dan hikmah-hikmah yang banyak diriwayatkan darinya, taubat yang luar biasa. Mantan perampok, terus rampoknya juga spesial jamaah haji yang doi rampok, rahimahullah. Kalau ente sih mungkin atau aneh dulu cuma copet, kalau dia rampok jamaah haji, jamaah haji nggak mau yang lain. Sampai sebuah peristiwa kepukul luar biasa dia, sampai taubat luar biasa, berguru ngaji dan jadi imam, subhanallah, ya. Imam Ahlus Sunnah, bukan imam masjid, ya. Fudail Ibn Iyad dia berkata, idza jara 'alaika kalbul ghanam, apabila ada anjing kambing, anjing gembala mengejarmu. Anjing gembala tahu, yakni anjing yang biasa digunakan untuk menjaga kambing-kambing yang digembalakan. Ini anjing dipilih, anjing-anjing paling besar, paling galak, paling baik. Mau gak mau, kenapa? Saingannya serigala. Serigala yang mengincar kambing-kambing, saingannya itu, berarti mesti yang gak. Nah, anjing begitu kalau ngejar, kalau anjing biasa ngejar, kita jongkok pura-pura ngambil batu, dia lari itu. Anjing itu cuma mengejar, paling berhenti bentar, terus dia ngejar lagi. Anjing begitu. Idza jara 'alaika kalbul ghanam, apabila anjing begitu mengejarmu, apa yang kau lakukan? Kata Fudail bin Iyad kepada para muridnya. Kemudian muridnya berkata, "Armiha bil hajar." Aku melemparnya dengan batu, ya Imam. "Wa in 'adu 'alaik," kalau dia kembali mengejarmu, "Armihi bil hajar." Aku lempar dia dengan batu. "Wa in 'adu 'alaik," dan apabila dia mengejarmu kembali, "Armihi bil hajar." Aku lempar lagi dengan batu. Kata Fudail bin Iyad, "Al-amru yaqul," keribetan kalau gitu, enggak kelar-kelar urusan ente, kepanjangan. Kemudian mereka bertanya, "Fahal amal ya Aba Ali?" Kalau begitu kita harus gimana, wahai Abu Ali? Abu Ali ini Fudail bin Iyad, kunyahnya Abu Ali. Kalau begitu kita harus gimana ya Abu Ali? Fudail berkata, "Alaika bi rabbil kan," kau cari pengurus yang punya tuh anjing. Bilang kepadanya, "Imna kalbaka anni," jauhkan anjingmu dariku, kelar urusannya. Begitupun ketika digoda syaitan, yani jangan kau meminta kepada syaitan untuk tidak menggodamu atau mencoba melawan syaitan sendiri. Tidak, biar cepat kelar urusanmu, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu terlindungilah kau dari syaitan, karena Tuhannya syaitan adalah Tuhanmu juga. Allah juga Tuhannya. Dalam permasalahan apapun, ya, menghadapi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kebanyakan, terlalu banyak pemikiran yang menyimpang. Bagaimana biar cepat urusan? Ya udah, cari aja yang benernya yang mana, pelajari, perdalami yang benar. Sudah, akhirnya ketika menghadapi yang menyimpang yang manapun, kita udah kuat, udah punya benteng. Kenapa? Yang benernya kita udah pegang, udah kita jelas. Ini hikmah di balik firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum." Wahai orang-orang yang beriman, atas kalian diri kalian masing-masing. Maksudnya apa? Kalian urus, kalian bentengi, perbaiki diri kalian masing-masing. Orang-orang yang berada dalam kesesatan, okay, mereka-mereka yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa berefek mazharat bagimu apabila memang kau berada di atas petunjuk. Jadi mereka enggak bisa meracunimu, enggak bisa memberikan syubhat padamu, enggak bisa memberikan kebingungan kepadamu, enggak bakalan bisa membadorotimu apabila memang kau memiliki, kau berada di atas petunjuk, yakni memiliki ilmu. Cari ilmu yang memang harusnya kau ketahui, pelajari yang benar, dengan itu kau ketahui yang salah. Apabila kau hanya mempelajari yang salah, salah, salah, salah, maka akan habis waktu hidupmu. Kenapa? Kesalahan begitu banyak dan tak akan bisa kita habiskan, kita pelajari, gak bisa. Jadi arahkan aja. Ini kalau mau parkir nih, parkir mobil, katanya nih, kata yang jago bawa mobil ya, parkir mobil kan begitu. Misalnya belok kanan nih, setir kita di kiri, di kanan. Kanan ya, ini kan? Misalnya mau belok begitu sempit di kanan, di gang belok kanan begitu. Ya. Kalau kita ngelihat sebelah sono, nggak beres-beres urusan. Lihat pentokin yang sini, pentokin yang sini. Jangan lihat sono, jangan buang perhatian lihat sono. Cukup dilihat aja dari jauh, ada pot nggak, bentar nggak hajar gitu. Tapi lihat yang sini udah, maka akan cepet set waktu belok begitu. Sama kasih dokter. Ngebahas virus satu-satu gak beres, virus terlalu banyak di muka bumi. Biar cepat gimana urusannya? Bahas antibody. Iya kan? Ini ngerangkum permasalahan, udah permasalahan hidup lebih singkat, lebih ringkas dengan cara itu. Ya? Min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan ciptaan itu sudah. Kita ngebahas keburukan satu-satu gak kelar-kelar. Ya udah, minta aja perlindungan kepada yang menciptakan keburukan, atau keburukan diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hikmahnya. Baik kita pahami ataupun tak kita pahami hikmah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ya, salah satunya untuk keseimbangan alam, Allah ciptakan kebaikan dan keburukan. Ya, agar alam ini seimbang, karena memang perlu ada perteruan, perseteruan antara hak dan batil sepanjang zaman agar alam ini seimbang. Ini sunnatullah, sunnah alam, hukum alam. Ya. Apabila apa? Tidak ada lagi kebatilan, tidak ada lagi keburukan, maka apa? Maka para ahlul haq pun akan meninggalkan al-amru bil ma'ruf, akan meninggalkan an-nahyu 'anil munkar. Tidak ada lagi perjuangan untuk Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Akhirnya hilanglah keseimbangan alam. Ini salah satu hikmahnya yang umum, ya. Yani tidak ada yang disebut baik apabila tidak ada yang buruk. Maka dari situ Allah ciptakan yang buruk. Ya. Itu enggak seru aja hidup kalau semuanya baik. Ya, enggak seru. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan ghasik, matahari ketika tenggelam. Matahari ketika tenggelam itu waktu yang bahaya ketika syaitan menyebar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa janahul lail," apabila sayap malam telah datang, yakni mulai menggelap langit. "Kuffu sibyanakum," masukkan anak-anak kalian. Ya kan? "Fa inna syayatina tantashiru hina idzin." Kenapa syaitan mulai menyebar, menyebarkan bala iblis, menyebarkan bala tentaranya pada malam hari? Makanya orang dulu tuh enggak salah-salah amat. "Eh, udah maghrib, jangan di luar, ada kalong wewe." Orang dulu kan di Bandung ada begitu, ada kalong wewe, oh nanti diculik. Akhirnya kita masuk. Benar juga, enggak salah-salah amat. Ya. "Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad," dan dari keburukan penyihir-penyihir yang meniup-niupkan di dalam buhulan, meniup-niup di dalam buhulan, macam fudu begitulah. Kan dibikin buhulan-buhulan bentuk manusia, ikatan-ikatan tadi bentuk manusia. Tadi tojos-tojos itu orang berasa tuh ketojos-tojos. Ya, tadi kelitikin itu orang geli-geli dari jauh. Itu fudu ada, itu sihir, betul adanya. Ya. Namun kita melawan tuh dukun, kita enggak punya ilmu dukun untuk melawan dukun. Ya, satu guru satu ilmu jangan ganggu, enggak bisa, kena cirik juga. Kalaupun tujuannya kebaikan, Ustaz, kalaupun tujuannya kebaikan, enggak boleh. Membalas kemungkaran dengan kemungkaran. Ya, apalagi ini kemungkaran terbesar, syirik. Nah, kejahat. Ya. Langsunglah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentengi diri dengan wirid-wirid yang syar'i, ruqyah diri dengan wirid-wirid yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam meruqyah. Bacakan itu. Dengan itu kita sembuh sendiri. Dengan itu kita sembuh sendiri. Enggak usah kau datang kepada orang yang jago ruqyah. Meminta ruqyah itu haram. Ruqyahin aku dong. Haram. Makanya ngaco orang bikin BMC itu. BMC wala BMX. Hah? Apa? Bekam BRC, BRC. Bekam Rukyah Center. Tahu kan BRC, BRC? Banyak kan? Kalau bekamnya boleh lah. Tapi kalau rukyah yang dibikin, akhirnya kan bikin orang datang ke sana meminta rukyahkan diri, dan itu haram. Ada beberapa golongan yang tidak akan masuk surga tanpa dihisab. Tidak akan masuk surga tanpa dihisab. Salah satunya apa? Yang yasarkun, yang mereka meminta diruqyah. Itu udah salah tauhidnya. Mereka meyakini bahwasanya oh kalau dia mau meruqyahin sembuh. Itu udah jenis-jenis musyrik. Itu pola pikir konsep musyrik. Adapun kita masing-masing meruqyah diri masing-masing. Masing-masing meruqyah diri sendiri. Kecuali kalau udah sampai titik enggak sadar, barulah turun orang yang bisa meruqyahkan. Itu pun dengan cara-cara dan batasan-batasan syariat. Udah enggak sadar. Selama dia masih sadar, ruqyahi diri sendiri dengan apa? Sempurnakan yang wajib, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang bid'ah-bid'ah, baca wirid-wirid untuk menambal yang bolong-bolong dan ada pada yang wajib. Itu dengan sendirinya sembuh. Dengan sendirinya sembuh. Ya. Kalaupun ada mungkin tadinya kan paku apa peniti ada di perut, dia enggak gergaji, baru ada martil kali di perutnya, sembuh sendiri itu. Asal apa? Asal kau kembali kepada akidah yang bersih, kepada sunnah. Allah enggak bakalan hilangkan itu. Namun ketika kau lari kepada orang-orang yang sama, yang serupa, maka permasalahanmu akan semakin pelik. Kau lolos dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Sama aja, dari kesyirikan ke kesyirikan. Ya? Jangan ambil itu. Ustaz, kamu udah ustaz tapi gak sembuh-sembuhin itu. Sabar, berarti emang lagi dicuci dosamu. Selama ini kau salah. ya, lagi diazab kamu dengan rasa sakit itu, dengan telur ini itu. Kenapa? Karena memang Allah sedang mencuci dosamu dengan rasa sakit itu. Allah mau mengujimu mana? Apakah rasa sakit ini, penyakit ini membuatmu meninggalkan aturan, kemudian kembali kepada jalur-jalur syirik, pergi ke Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, mereknya Ustadz lagi lu dukun sekarang. Penyihir sekarang mereknya kan Ustadz kan? Oke, kambing, dipindahin penyakitnya ke kambing. Gila, Nabi kalah sakti sama dia. Nabi gak segitunya. Ini Ustadz lebih sakti rupanya. Subhanallah, apalagi kalau bukan syaitan berbaju malaikat. Sabar, kalau masih sakit, sabar, tolong. Allah lagi cuci dosamu dengan sakitmu. Allah mau melihat mana dengan sakit itu kau kembali kepada kesyirikan atau bertahan tetap di dalam akidahmu. Bertahan di dalam akidahmu. Kalaupun kau harus mati di atasnya, kau mati memperjuangkan akidahmu pada diri. Mantap. Ini udah kedukun masih mati juga. Aduh, cair. Abadi di neraka, jadinya syirik. Kalau enggak cepat tobat. Ayo. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasad, ya, ini melindungi diri kita juga dari ain, dari ain, dari penyakit mata, ainul hasid dan ainul qatilah dan lain-lain. Ala kulli hal, wirid-wirid ini dapat membentengi seseorang dari apa, hal-hal yang tidak diinginkan dari keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita teruskan, ya, kita sempurnakan al-falaknya, masuk ke surat An-Nas. Dari pertanyaan yang masuk sisa waktu yang ada, Ustaz membentengi apa saja dengan membaca surat Al-Ikhlas dan An-Nas? Syuk, jangan karena membentenginya. Ibadah itu jangan cari keuntungannya. Carilah ini sebagai keuntungannya, oke lah. Cuman jangan cari, misalnya ini membentengi, membentengi dari apa? Aku mau baca. Jangan karena itunya aja. Lakukan, kalaupun itu tak membentengi apapun. Kalaupun itu hanya nilai ibadah kepada mendekatkan diri bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu, ya. Sisanya membentengi diri dari apa? Membentengi diri dari apa-apa yang disebutkan, dari keburukan ciptaan Allah. Tuh, begitu luas kan? Allah sebutkan keburukan ciptaannya. Jadi enggak usah kau sebutkan satu-satu. Membentengi diri dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Enggak, Allah serangkum semua dari keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sihirnya para penyihir, dari teluhnya para peneluh. Iya kan? Dari keburukan kecelakaan di jalan, atau mungkin apapun yang tidak disukai manusia, yang hal sifatnya buruk, dan itu Allah yang menentukan. Apa yang tidak ditentukan oleh Allah di muka bumi? Semuanya tentuan ditentukan oleh Allah. Nah, minta perlindunganlah dari itu. Itu membentengi dirimu dari hal tersebut. Ustaz, kalau udah gitu masih juga Ustaz keserempet metrom ini, sana. Lah, Nabi paling sering wirid, tapi ya tetap aja kena mah kena. Sabar, emang wayahnya kena berarti. Allah ingin menghapuskan sebagian dosamu dengan sebagian musibah yang ditimpakan kepadamu. Tidaklah sedikit pun, tidaklah satu duri pun menusuk kaki seorang muslim, ya. Ini musibah terkecil, wa ma fawqah, dan musibah-musibah berikutnya yang lebih besar, kecuali pasti dengan musibah itu Allah hapuskan sebagian dosa seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membentengi diri dari apa? Dari hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan manusia, tidak diharapkan. Apakah penggunaan kata ahad untuk nama hari dalam Islam menyalahi syariat? Mengingat kata ahad dinisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, maksudnya al-ahad, yang tidak boleh itu al-ahad, Sang Maha Esa. Al, pakai al. Adapun kalau ahad ini tidak mutlak, ini nakirah. Ya, bisa untuk hari, ya kan? Atau bisa untuk dialah satu-satunya orang yang datang di pagi hari tadi. Tuh. Ya kan? Huwa ahadu man jaa'a fis-shabah. Dia satu-satunya datang. Adapun kalau pakai al-ahad, de ahad gitu loh, pakai de ujungnya. Oke, sang. Ya? Nah, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun kalau al-ahad untuk hari kan depannya pakai yaumun. yaumul ahad, gitu kan? Pakai hari depannya, maka dia tidak dimutlakkan hitungannya. Okay. Bolehkah menamakan anak dengan Asmaul Husna, nama-nama malaikat? Nah, anak nggak pernah baca ini ada dari Salafus Saleh. Ya, wallahu alam ada larangannya atau enggak. Cuman tidak ada juga contohnya dari Salafus Saleh. Ya. Oh, Gabriel, Michael, ya sekarang. Bapaknya makannya tempe bukan keju. Cuman anaknya siapa? Gabriel, Michael, singkong masih makannya makan roti. Kita enggak melihat contoh ini dari Salafus. Sebaik-baiknya nama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang dengan itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Boleh bagus dengan Asmaul Husna. Cuman pakai Abdun depannya. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wadud, Abdul Rauf, ya, Abdul Hakim. Abdun, Abdun, Abdun, hamba yang maha, hamba yang maha. Itu sebaik-baiknya nama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun nama malaikat maka ini hal yang sifatnya wabahan berlebihan, tidak pernah kita lihat. Ada dulu teman punya baik orangnya, orang Sunda baca Qurannya enak, namanya siapa? Jibril Syarqi, Jibril Timur. Keren namanya Jibril Syarqi. Dulu kita berpikir fobia, tak punya anak kasih nama demikian. Cuma ke sini belajar. Enggak, jangan. Ya. Apa hikmah sikap ahlu sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah tanpa memalingkan kepada arti lain? Bukankah kalau kita menetapkan sifat Allah malah bisa membahayakan akidah kita, di mana kita akan coba membayangkan sesuai pikiran kita? Suruh siapa ngebayang? Kita cuma disuruh meyakini sebagaimana yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah meyakini. Adapun bentuknya gimana, maka laisa kamitslihi syai'un, tidaklah mirip dengannya segala sesuatu. Apabila kau membayangkan sesuatu tentang Allah, maka Allah pasti sebaliknya. Itu fallahu bi khilafi kulli ma tasawwarta fi. Setiap kau membayangkan sesuatu tentang Allah, Allah ini sebaliknya. Tentang zat, ya, tentang zat Allah, Allah sebaliknya, Allah enggak begitu. Berarti kalau kau bayangkan yang ini, Allah begitu. Kalau kau bayangkan yang ini, berarti Allah begitu. Selalu enggak dapat. Suruh siapa dibayangi? Kita cuma suruh mengimani datang demikian dari Rasul, imani, dan kita enggak pernah melihat gimana, wallahu a'lam. Diuji itunya saja. Adapun apabila memalingkan makna, maka secara tidak lain, ya. Satu, kita mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam, memalingkan makna dengan mentawilnya. Misalnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wa qalatil yahudu yadullahi inna yadallahi maghlula. Kaum Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah terikat. Okay. Di Al-Qur'an disebutkan demikian, yadullah, tangan Allah. Ketika kita tidak menerima tangan pada Allah dengan alasan kok enggak pantas lah sang pencipta punya tangan. Yang namanya tangan mah adanya sama makhluk, masa kholik ada tangan. Berarti kau tidak mengimani satu kata yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang bilang tangannya Allah, berarti Allah punya tangan. Enggak, ini kan Al-Quran kan majazi. Ini maknanya bisa lain, bukan tangan. Ini hanya majaz biasa. Ini maknanya kekuasaan. Kalau yah maknanya kekuasaan, bukankah seharusnya Rasul yang lebih tahu daripada engkau? Rasul saja tak pernah memalingkan maknanya menjadi demikian, siapa kita? Ya, maka dari situ kaidah dalam menangkap ayat-ayat yang mutasyabihat begitu, yang multi tafsir, Allah turun ke langit bumi, ya, di hadis qudsi. Nah, turun naik kerjaan makhluk katanya. Masa Allah turun naik? Duh, Allah bersemayam. Bersemayam ini duduk kerjaan makhluk. Masa Allah bersemayam? Ya kan? Allah tertawa. Dahikallahu min rajulaini. Allah tertawa dari dua orang yang membunuh, saling membunuh, salah satunya terbunuh. Kemudian yang satu masuk surga yang terbunuh. Kemudian satu terbunuh masuk surga lagi. Akhirnya Allah tertawa. Allah tertawa. Makhluk tertawa. Hal-hal yang demikian, kata Imam Malik rahimahullah, dan imam-imam yang lain memberikan kaidah untuk memahaminya. Itu namanya hal-hal yang sifatnya mutasyabihat. Al-imanu biha wajib. Mengimaninya wajib. Yani kita harus mengimani karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Itu bentuk keimanan kita kepada mereka. Allah bilang tangannya Allah, imani udah. Allah yang bilang, mau dikata apa dong? Allah turun kata Rasul di sepertiga langit. Ah, Allah turun. Iya, ya udah imani. Ketika kau tidak mengimani, kau tidak mengimani Rasul. Rasul enggak bisa diimani sebagian yang sesuai dengan hawa nafsumu, sebagian yang tidak sesuai dengan hatimu, tidak kau imani. Enggak terima iman yang demikian. Mau ini imani semua. Ya kan? Mengimaninya wajib. Karena wajiblah hukum yang mengimani Allah dan Rasulnya, ya kan? Adapun hakikatnya gimana, maka majhul, tidak diketahui. Yani tangan Allah bentuknya kayak gimana, tidak diketahui. Laisa kamitslihi. Turunnya Allah kayak gimana, apakah sama kayak turunnya kita dari tangga? Hah? Tidak tahu, siapa yang tahu? Ghaib laisa kamitslihi syai'un. Jadi tangan-tangan yang sesuai dengan kebesarannya, kemuliaannya, turun-turun yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Gitu aja biasanya. Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Selalu dilepaskan begitu. Yang sesuai dengan kebesarannya, wallahu a'lam seperti apa? Allah yang tahu. Ya, tertawa, tertawa yang sesuai dengan kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya. Gimana bentuknya tertawanya Allah, kita juga enggak tahu. Oke, mengimaninya wajib. Kemudian bentuknya kayak gimana, hakikatnya kayak gimana, majhul, tidak diketahui. Oke. Kemudian apalagi? Hah? Bukan. As-su'alu anha bid'ah. Mencoba mempertanyakannya. Oke, okay. Membayang-bayangkannya, membahas-bahas bagaimana tangannya Allah, bagaimana turunnya Allah. Ini bid'ah. Bid'ah dalam artian apa? Hal yang tidak diajarkan oleh Rasul dan tidak juga oleh para salafus saleh. Mereka tidak membahas bagaimana turunnya Allah, bagaimana tertawanya Allah, bagaimana turun naiknya Allah, bagaimana tangannya Allah seperti apa dan lain-lain. Ya. Itu bid'ah mempertanyakan. Itu hikmahnya. Hikmahnya kita diuji, mana yang lebih kita ikuti, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat atau rasio kita yang lebih cenderung kepada batil. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jelaskan apakah sunnah itu. Allah besok bangkulannya. Ini sering kita jelaskan. Sunnah ini maknanya bisa amalan-amalan. Satu, bisa maknanya khusus. Yang khusus ini amalan-amalan yang apabila diajar, dilakukan dapat pahala, gak dilakukan gak dapat dosa, tapi dapat tapi merugi saja, kelewatan, kelewatan keutamaan. Ya, itu sunnah dari makna yang sifatnya khusus, seperti sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan lain-lain. Ya, nasilah. Adapun sunnah dari sisi usul yang seringkali menjadi sumber dan menjadi panji kita adalah segala hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah adalah syariah itu sendiri, syariah Islam. Syariah adalah sunnah, sunnah adalah syariah. Itu makna sunnah itu. Ya. Jadi mengkait sunnah adalah akidahnya, muamalahnya, fikihnya, ya kan? Tafsirnya dan lain-lain, itu sunnah. Apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarannya, itu sunnah. Dalam sunnah tersebut apakah ada juga yang hukumnya wajib, sunnah, makruh? Sunnah dari sisi umum sebagai syariah secara umum terdapat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat zuhur apa? Wajib. Maksudnya apa? Ajaran Rasul di dalam salat zuhur. Sunnah Rasul di dalam khamr, minuman keras apa? Haram. Maksudnya adalah ajaran Rasul pada minuman. Gitu. Apakah ada hadis yang meriwayatkan tentang sujud syukur? Jika ada, bagaimana tata caranya? Anak ketahui sujud syukur dilakukan tanpa wudu, langsung sujud saja. Adapun bacaannya sama seperti bacaan sujud biasa. Ya, yang anak ketahui belajar apa saja wajib lillahi khalaqa sam'ahu wa basarahu bi kulli. Ada yang tahu besok 7 syukur? Hah? Hah? Yang baca yang 7 syukur. Ya. Dibaca lagi aja anak-anakku. Ya. Afwan anak-anakku. Yang jelas dilakukan tanpa wudu langsung nyungsep. Enggak mesti ngadep ke kiblat. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita juga disunnahkan membaca surat Al-Kafirun dan membaca ayat terakhir di surat Al-Baqarah? Amana Rasulullah. Surat terakhir surat Al-Baqarah ni apa nih? Ayat kursi. Apa yang mana? Rabbana la tu'akhidna inna fina rabbana. Kalau mau baca hal tersebut di dalam sholat, tidak di wirid setelah sholat tidak diajarkan. Si biasanya kan orang baca itu setelah sholat. Itu tidak disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau mau membaca sebagaimana kau kagumi maknanya dan lain-lain, baca sendiri tidak apa-apa. Maka jadi bid'ah, tidak. Ya. Cuman apabila kau seolah-olah meyakini itu adalah sesuatu yang rutin, sama seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barulah itu jadi bid'ah. Ya. Sekali-kali kau suka maknanya, mau berdoa dengan doa-doa yang disebut di Al-Baqarah akhir itu, maka ya boleh, boleh. Itu bagus kok maknanya. Ya. Ustaz, apakah ain hanya timbul dari pandangan kedengkian atau juga dari pandangan ketakjuban? Yang anda tahu begitu, dari itu ain tuh, dari kedengkian, dari ketakjuban yang lebih-lebih, lupa menyebut nama Allah dan lain-lain, atau seseorang lupa menyerahkan kepada Allah segala pujian ketika dipuji. Maka dari situ ketika dipuji, serahkan pada Allah, la haula wala quwwata illa billah, atau masyaallah, atau hadza min fadli rabbi. Ya. Kalau dipuji begitu langsung tiada, aku tiada, kau pintar luar biasa, atau kau tampan luar biasa, kau sukses, kau rajin luar biasa, karena aku tiada memiliki daya, tiada memiliki kemampuan kecuali pada Allah, atau apa? Ini dari keutamaan Allah atasku, atau masya Allah. Nah, langsung serahkan seluruh pujian kepada Allah untuk menghindari ain, salah satunya begitu. Jadi jangan waktu dipuji, kau rajin luar biasa, kau cerdas luar biasa dalam melihat peluang bisnis dan lain-lain. Jangan kau katakan, gua. Itu menisbahkan kelebihan pada diri sendiri. Nah, ini yang membuka peluang ain. Jangan, ya. Apakah ketiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas bisa mengobati penyebab ain? Ya, membentengi diri atau setelah terjadi membentengi diri meluknya bisa. Apa ciri orang yang terkena ain? Wallahualam, ciri orang yang terkena. Banyaknya orang tidak menyadari bahwa dia terkena ain, tahu-tahu meriangnya. Ya. Tahu-tahu sakit dia. Banyaknya tidak menyadari bahwa dia kena ain. Biasanya cakep banget. Orang-orang tengkek dulu biasanya, baru-baru datang dari Arab tuh, iya betul. Dan kebetulan keluarga itu nggak bisa dia lihat barang bagus punya orang. Dia lihat pisang, ini tuh pisang montok banget, nggak lama angus tuh pisang. Iya, melihat anak orang, iya orang orang lucu amat, dicubit-cubit nggak lama dia mati. Itu anak. Tengkek nih orang tengkek orang. Wulaiti, orang tengkek baru datang dari sono yang masih pakai sarung, pakai baju swallow gitu yang tipis, pakai jas, pakai peci, bawa tongkat karena galak banget. Ane mau naik beca, beca, nggak bisa ngomong cek. Ane mau naik beca, ane mau naik beca, beca. Yang ngomongnya masih kusut. Saya tidak mau jadi warga gara, saya tidak mau jadi warga gara demi Allah. Saya tidak mau jadi warga negara. Warga negara yang warga negara, lidahnya kusut. Orang-orang tengkek dulu banyak begitu. Eh bocah bocah, jangan berisik, jangan berisik. Dia tidur siang-siang pakai selimut tebel-tebel, ya. Tak boleh cucu-cucunya berisik. Itu orang-orang tengkek dulu yang punya ain itu biasanya. Orang sekarang wallahu a'lam, ya. Jadi yang jelas bentengi diri aja dengan wirid-wirid. Mau karena ain, mau enggak. Jangan hanya karena ain melakukan itu. Enggak, lakukan karena sunnah, karena ibadah kita, ya. Baik, setengah tua kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.